kelihatan, tapi gajah di belut mata karena kelihatan thank you. yang suka membuka aib temannya, berarti dirinya lebih hina dan tercela. Siapa yang suka membuncingkan sesamanya, berarti dia suka akan bangkai saudaranya. Tidak ada kelihatan, tak kenal.